Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'ad. Pada dan ibu kaum muslimin dan muslimah jamaah Masjid Al-Hidayah, Rasulullah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian hadis dari kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin lil Hafidz Abu Zakaria وهو ابن شرب النووي التمشكي الشافعي رحمه الله تعالى. Kita masih di bab mujahadah dan kita masih di bab pembahasan tentang 5 syarat sahnya taubat. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah, yang kedua adalah menyesal, kemudian yang ketiga adalah berhenti dari maksiat yang dilakukan. Kemudian disampaikan di Sarasul Mufamin rahimahullah ta'ala, wa minatakhalli, dan diantara bentuk berhenti dari maksiat dan melepaskan diri dari maksiat adalah mengembalikan kezaliman kepada pemiliknya jika maksiat tersebut berkenaan dengan hak sesama. Jika bentuknya adalah dengan mengambil harta orang lain, maka kembalikan harta tersebut kepada kembalikan kepada orang yang pemiliknya, orang yang dia itu mengambil harta itu darinya. Ya, jika ternyata pemilik harta itu telah meninggal dunia, kembalikan pada ahli warisnya. Jika tidak memungkinkan untuk mengetahui dan melacak ahli waris, atau sudah lupa orangnya, atau orangnya itu pergi ke tempat yang tidak mungkin al-usur alaihi didapatkan, misalnya dia adalah ajnabian, orang luar negeri, ya, kemudian kita ambil hartanya, fayarji ila baladihi, kemudian dia sudah pulang ke negerinya, kita tidak tahu tempatnya, putus kontak dan tidak tahu di manakah keberadaannya, maka dalam kondisi ini harta orang tersebut kita keluarkan dalam bentuk sedekah pada fakir miskin dan kegiatan sosial. Namun sedekahnya niatnya adalah pahalanya untuk pemilik harta yang sebenarnya dia mencari dan menginginkan hartanya tersebut. Maka diniatkan bukan untuk kita yang bersedekah, diniatkan untuk pemilik sebenarnya dari harta ini. Ya, maka jika kezaliman itu berkenaan dengan harta, wajib dikembalikan kepada yang punya. Jika memang ada yang punya, ya, tentu ada harta yang tidak ada yang punya, ya, yaitu misalnya kas negara. Oleh karena itu, maka kalimat yang lebih tepat dikembalikan kepada man akhada minhu, ya, kepada orang yang orang tadi mengambilnya darinya. Kalau itu kas negara, ya kembalikan ke kas negara. Misalnya maaf-maaf maling kas masjid, ya dikembalikan ke kotaknya, ya, karena ya uang infak masjid itu tidak ada yang punya, ya. Maka kalau kalimatnya dikembalikan pada pemiliknya, nanti perlu penjelasan tambahan gimana kalau tidak ada yang punya. Maka di sini kalimatnya kembalikan kepada man akhadha minhu, kepada orang yang orang tersebut mengambil darinya, ya, baik darinya tadi adalah pemiliknya ataupun bukan pemiliknya. Ya, jika tidak memungkinkan kembalikan pada ahli waris, jika tidak bisa dilacak pakai Facebook, pakai ini, nah, tidak terlacak, ya, maka barulah diinfakkan kepada fakir miskin atau untuk kegiatan sosial dengan niat untuk orang yang memilikinya dan berhak atasnya. Itu pun dengan konsekuensi seandainya kapan-kapan ketemu, maka kita sampaikan bahasanya dulu ketemu ahli warisnya, dulu saya pernah ngambil dari milik simbahmu, nah, sekian tak cari-cari tidak ketemu, anaknya tidak ketemu, cucunya juga belum tahu. Nah, akhirnya saya infakkan, yaitu nilainya dulu 10 juta, tak infakkan dengan niat untuk simbahmu, anda rela ataukah tidak? Anda, oh tidak rela, itu jadi warisan dari siapa dulu. Maka ada kewajiban untuk mengganti, tetap dikembalikan kepada ahli warisnya tadi, cucunya tadi. Kok ternyata tidak rela kalau sudah dikembalikan dalam bentuk sedekah, sedekah untuk simbahnya, ternyata ahli warisnya tidak terima, maka tetap harus dikembalikan dalam bentuk harta. Jadi ada kesediaan, kesiapan untuk seandainya kapan-kapan ketemu, tak disangka-sangka ternyata itu teman cecer satu bis atau satu kereta, ini simbahnya, cucunya dari orang tersebut, ya maka belak-belakan minta rela, yang sudah tidak rela ya maka diganti. Kemudian jika dosa tersebut berupa menggunjing, maka dirinci dengan dua rincian. Jika yang digunjing telah tahu bahwasanya dia jadikan bahan gunjingan, yang dirasani itu sudah ngerti kalau dia dirasani, maka tobat tidak cukup dengan menyesal dan menangis di tengah malam, namun tidak boleh tidak harus pergi sowan kepada orang yang digunjing, wayata halal minhu, dan minta halal alias minta maaf. Dan kewajiban orang yang jadi bahan gunjingan, jika saudaranya datang minta maaf, adalah dia terima maafnya, adalah dia terima dan adalah dia maafkan. Maka kaidah dalam masalah ini, jika datang kepada anda saudaramu seorang muslim mu'tadiran, meminta maaf, mukiran dibandu, mengakui kalau salah, maka maafkan dan wasfah dan maafkan, karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dan jika dia tidak mau, tidak menerima permohonan maaf dan tidak mau ya tasamah, memaafkan rubah kecuali minta duit, fa'atihi minal mal, berikan duit yang dia minta, berikan duit yang dia minta, hatta yaqtani, sehingga dia merasa mantap kalau memang orang ini serius dan betul-betul pulang menyesal dan minta maaf, maka berikan permintaan harta yang dia minta, sehingga dia merasa puas, wayu halil, kemudian memaafkan anda. Kemudian yang kedua, jika orang yang anda kunjung, jika yang dikunjung itu belum tahu atau tidak tahu, yang dikunjung, yang dirasani, yang dikomentari negatif, itu tidak tahu, maka padahal dan itu sadar kalau itu dosa, maka syarat sah tobatnya adalah dengan memuji. Ada tambahan, yaitu memuji orang tersebut di tempat kita bahas kejelekannya. Di mana kita, di forum apa kita membicarakan aibnya, nah di situ kita ganti dengan memuji-muji orang yang dibicarakan, menyanjung-nyanjungnya, menampakkan sisi-sisi positifnya. Dulu kita nampakkan sisi jeleknya, kita tobat, maka di forum yang sama kita nampakkan sisi-sisi unggul dan positifnya. Dan berkewajiban untuk berdoa memohonkan ampun kepada Allah agar Allah mengampuni orang tersebut. Itu jika orangnya belum tahu kalau menjadi objek bahan gunjingan. Kemudian jika maksiatnya adalah bentuknya adalah caci maki antara anda dengan seseorang sampai kemudian anda memukulnya, maka tobat dari dosa memukul, anda pergi temui orang tersebut minta maaf kepadanya, dan katakan padanya, saya ini ada di depan Anda, silahkan pukul saya sebagaimana dulu saya pukul Anda. Silahkan tempeleng saya sebagaimana dulu saya pernah tempeleng Anda. Hatta yasfaha anka, sehingga dia minta memaafkan Anda. Maka kalau kemaksiatannya itu dalam bentuk mendalimi fisik orang lain, karena mentang-mentang dia mahasiswa baru, maka dibelundur, maka boleh jadi diinjak. Maka tobatnya tidak cukup dengan menangis, belum sah dengan menyesal, sedih. Tobat pelincuan itu tidak cukup dengan menangis berbagai air mata, itu belum sah. Belum sah, masih harus masih berlanjut di akhirat. Tobatnya belum sah, harus temui itu adik kelas yang duduk pelincu. Tobatnya tidak kemudian tidak cukup dengan sekedar besok tidak melincu lagi. Itu belum sah tobatnya. Itu belum sah tobatnya. Harus temui dulu pas lagi push up diinjak pantatnya. Misalnya dulu pas push up adik angkatannya itu sambil ditendang abangnya, maka minta maaf. Dan dulu saya pernah tendang Anda sambil push up, saya siap push up sebagaimana dulu Anda push up, dan silakan tendang saya sebagaimana dulu saya tendang Anda. Nah, itu baru sah. Ditambah dengan menyesal, ditambah dengan menangis, menyesal pada Allah, terseduh-seduh, serius memang betul-betul bertobat, dan tidak lagi kemudian punya tekad, tidak lagi untuk mengulangi. Nah, itu baru ditambah tadi baru sah. Kalau baru kemudian menyesal, namun belum kemudian minta maaf kepada orangnya, maka belum memenuhi syarat sah tobat yang ketiga, yaitu ikhlas. Maka belum memenuhi syarat sah tobat yang ketiga, itu meninggalkan maksiat. Karena dia belum teranggap meninggalkan maksiat. Maksiatnya dengan sesama manusia, bentuk meninggalkannya adalah dengan mengembalikan haknya. Al-Muhammad ringkasnya, maka jika meninggalkan maksiat itu, jika maksiatnya adalah hak sesama manusia, adalah minta halal darinya. Boleh jadi kezaliman pada sesama manusia itu dalam bentuk harta, mendalimi hartanya, badannya, ataupun kehormatannya. Dan syarat sah tobat yang keempat, bertobat untuk tidak mengulangi di masa depan. Maka jika seorang bertobat dan berhenti dari maksiat, akan tetapi di hatinya tersisip tekad, jika tiba al-fursah kesempatan, maka dia akan kembali melakukan kesalahannya. Maka itu tobat yang tidak diterima, karena tobatnya orang yang main-main. Tidak boleh tidak harus ada tekad. Seandainya sudah punya tekad untuk tidak mengulangi, kemudian ternyata ditakdirkan, ternyata jiwanya itu sawalat lahu, menggodanya, setelah itu akhirnya melakukan maksiat, maka maksiat yang sama, meskipun itu maksiat yang sama, maka maksiat yang sama yang merupakan maksiat yang kedua ini tidak membatalkan taubat yang pertama, namun memerlukan taubat baru untuk kali yang kedua. Kemudian syarat yang kelima, taubat itu dilakukan di waktu diterimanya taubat. Idza fatal awan, maka jika telah berlalu waktu, maka taubat tidak bermanfaat. Dan waktu itu berlalu jika kematian telah tiba. Dan kematian itu tiba manakala nyawa telah ada di tenggorokan. Maka jika mati telah tiba, maka tidak ada taubat. Jika kemudian bertobat, maka itu tobat yang tidak manfaat. Berdasarkan firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat yang ke-18, walaysa bittaubatu, tidaklah sah taubat bagi orang yang melakukan kejelekan, hatta sehingga telah datang pada salah satu mereka kematian, barulah dia mengatakan tubtul an, saat ini saya bertobat. Maka saat ini tidak ada faedahnya. Oleh karena itu tatkala Fir'aun ditenggelamkan, Fir'aun mengatakan, aku beriman bahwasanya tiada sesembahan kecuali sesembahan yang diimani oleh Bani Israel. Wa ana minal muslimin, dan saya ikut bergabung bersama kaum muslimin. Maka dikatakan kepadanya, al-an, sekarang dari Fir'aun, yani ataqulu hadha al-an, wa Fir'aun, apakah engkau katakan kalimat tobat tersebut saat ini, sedangkan sungguh engkau telah durhaka sebelumnya, wa kunta minal mufsidin, dan sebelumnya dulu sungguh engkau termasuk orang yang merusak. Maka fatal awanu, maka telah berlalu waktunya, sehingga tidaklah diterima tobatnya Fir'aun, karena dia tobat dalam keadaan nyawa telah ada di ujung akhirnya. Oleh karena itu, maka wajib bagi setiap orang untuk bersegera bertobat, karena tidak ada yang tahu kapankah mati itu datang tiba-tiba. Betapa banyak orang itu meninggal dunia, datang tiba-tiba, wujud akan tiba-tiba. Maka hendaklah masing-masing kita bersegera untuk bertobat kepada Allah sebelum berlalunya waktu dan kesempatan untuk bertobat. Adapun waktu yang kedua, kondisi kedua berlalunya waktu tobat, maka manakala matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Karena Nabi alaihissalatu wassalam mengkabarkan bahwa matahari jika tenggelam, maka dia sujud di bawah ars Allah azza wajal, dan meminta izin kepada Allah untuk terbit. Maka jika diizinkan, dia akan melanjutkan perjalanan. Jika tidak, maka Allah katakan, kembalilah di tempat dari tempat engkau datang. Maka dia pun kembali dengan izin dan perintah Allah, sehingga ketika itu terbitlah matahari minal maghribi, dari arah barat. Dan saat matahari terbit dari tempat tenggelamnya, itu di sisi barat, maka semua manusia beriman, semuanya bertobat, semuanya kembali kepada Allah. Masjid langsung penuh semua, masjid langsung penuh semua, salat subuh seperti salat Jumat. Nah, itu setelah matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Namun itu semua tidak ada manfaatnya bagi orang yang sebelumnya tidak seperti itu. Akan tapi zalika la yanfa'uhum, itu tidak manfaat. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, hal yang diruna ila an ta'tihumul malaikah, tidaklah mereka menunggu kecuali datangnya malaikat saat kematian, atau datangnya Tuhan kalian, yakni pada hari kiamat untuk menghisab, atau datang salah satu tanda Rabbmu, yaitu maksudnya adalah terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya. Dan pada hari datangnya salah satu tanda kekuasaan Rabbmu, maka tidaklah bermanfaat bagi satu jiwa keimanan jiwa tersebut selama dia sebelumnya belum beriman. Demikian juga amal soleh, kesalehan ketika itu tidaklah bermanfaat untuk orang-orang yang belumlah dia kasabat fi imaniha khaira, belum berbuat baik dan berbuat kesalehan dalam imannya sebelumnya. Maka setelah matahari itu tenggelam terbit dari barat, maka semua orang kafir masuk Islam. Muslim yang fasik ahli maksiat semuanya tobat. Dan tobat dua jenis manusia ini, tobat dari kekafiran dan tobat dari kefasikan, semuanya tobat yang Allah tolak. Semuanya tobat yang tidak ada gunanya. Maka iman yang baru datang setelah matahari terbit dari tempat tenggelamnya, itu tidak diterima. Kesalehan, kebajikan yang baru dilakukan setelah matahari terbit dari tempat tenggelamnya dan sebelumnya itu tidak, maka itu tidak diterima. Maka rajin ke masjid padahal dulunya cuma di rumah, maka rajin di masjid itu tidak diterima. Demikian seterusnya. Maka inilah lima syarat sahnya tobat. Tidaklah tobat diterima kecuali dengannya. Maka menjadi kewajiban anda untuk bersegera bertobat kepada Allah, kembali kepadanya, selama anda dan kita semua berada di zamanil ihmal, di waktu yang longgar, sebelum terjadi hal yaitu ditutupnya pintu tobat. Dan satu hal yang patut untuk diketahui bahasanya, jika seorang itu bertobat kepada Allah dengan tobat alias tobat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima tobatnya. Bahkan boleh jadi tobat setelah maksiat itu menjadi sebab Allah akan tinggikan Anda pada satu derajat dan level yang lebih tinggi daripada kedudukan Anda sebelumnya. Dalilnya, lihatlah ayah kita itu Adam, ya, di mana Allah melarang Adam untuk memakan dari pohon larangan, lalu jatuh kepada Rabb-nya dikarenakan bisikan setan. Maka Allah Ta'ala berfirman, dan Adam durhaka pada Rabb-nya bahwa dia melakukan kemaksiatan. Kemudian Rabb-nya memilihnya dan Allah pun menerima tobatnya dan memberikan petunjuk kepadanya. Maka tatkala Adam itu bertobat, maka dia mendapatkan al-istiba, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang nabi. Maka Allah memilihnya dan jadilah Adam itu dalam satu posisi yang lebih tinggi daripada sebelum dia bermaksiat kepada Allah. Karena maksiat ini menghasilkan lahir khajalan, ya, rasa malu, wahayaan dan rasa malu kepada Allah, semangat untuk kembali kepada Allah, warujuan ilaih dan kembali kepada Allah, sehingga keadaan setelah berbuat maksiat dan bertobat lebih tinggi daripada keadaan sebelum maksiat. Ya, maka keadaan seorang setelah maksiat dan bertobat, apakah itu lebih rendah ataukah sama ataukah lebih tinggi? Jawabannya tergantung orangnya. Maka tadi dikatakan rubana, boleh jadi terkadang, ya, terkadang orang itu setelah maksiat kemudian bertobat, levelnya di sisi Allah malah lebih tinggi daripada level dia sebelum dia maksiat. Namun itu terkadang terjadi hanya pada sebagian orang, contohnya Adam. Namun tidak mesti terjadi kepada semua orang. Maka boleh jadi ada orang yang yaitu maksiat setelah itu bertobat dan levelnya di sisi Allah cuma sama persis dengan level dia sebelum maksiat. Ada orang yang lain melakukan maksiat kemudian tobat, dan itu tobat yang serius, namun yang terjadi levelnya lebih rendah daripada level sebelum dia maksiat. Tergantung semangat dia saat tobat. Karena semangat orang setelah pasca tobat itu macam-macam. Ada semangat yang luar biasa melebihi umumnya orang-orang soleh yang ada. Maka ini boleh jadi ini orang yang layak untuk levelnya lebih tinggi daripada, bahkan boleh jadi level dia lebih tinggi daripada sejumlah orang-orang soleh yang belum pernah berbuat maksiat. Ketika pasca tobatnya itu dia mendapatkan mesin dan motor, kebaikan yang luar biasa. Cuman ada yang cuma bisa selevel dengan keadaan sebelumnya, dan ada yang lebih rendah daripada level sebelumnya. Nah, ini digambarkan oleh Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim menggambarkan tentang level orang setelah bertobat yang sebelumnya berbuat maksiat. Gimanakah levelnya dan posisinya? Maka dia gambarkan ini sebagaimana rombongan, satu rombongan safar. Maka ada ketika mereka di tengah jalan menuju tempat tujuan, ini ada satu taman yang indah di pinggir jalan yang menggoda untuk dihampiri. Padahal rombongannya sudah dipesani, apapun yang terjadi jangan ada yang singgah. Lanjutkan perjalanan sampai ke tempat tujuan. Namun ada beberapa orang tergoda, ada taman yang indah sekali di pinggir jalan. Akhirnya mereka tergoda, sebagian yang tidak kuat dengan godaan mampir di taman tersebut. Beberapa saat dia mampir dan nyantai. Nah, kemudian ketika orang itu masuk di taman tadi, macam-macam. Ada yang kemudian segera menyadari, saya ketinggalan rombongan. Ada orang yang, sudahlah ketinggalan rombongan, saya tak di sini saja. Dinikmati sajalah taman yang indah ini. saya sudah terlanjur ketinggalan rombongan. Ketika kemudian mereka menyadari atau sebagian mereka menyadari tertinggal rombongan, nah ini sikap orang yang tertinggal rombongan itu macam-macam. Sikapnya macam-macam. Ada yang tusuk semangat, saya tertinggal, saya harus mengejar ketertinggalan saya. Maka dia naik kudanya, kemudian dia percepat langkah kudanya, dan itu dengan semangat yang tidak pernah turun. Wah, dia pacu kudanya secepat-cepatnya, akhirnya sampailah dia ke rombongannya yang pertama tadi. Bahkan dia masih nyebut, memacu kudanya, akhirnya dia di depan sendiri. Bahkan dia masih nyebut lagi, akhirnya dia jauh di depan sendiri. Nah, ini ada jenis orang yang pasca tobatnya keadaannya demikian. Karena taman tadi adalah taman maksiat, itulah taman dunia yang menggoda. Nah, ada orang yang merasa tertinggal rombongan, dia semangat, semangat mengejar, dia pacu kendaraannya sekencang-kencangnya. Begitu telah sampai rombongan, setelah saya tak kembali ke posisi semula, semula kayaknya di belakang, ya di belakang saja. Masih di belakang, ya sudah belakang saja. Ada yang kemudian menyadari kalau dia tertinggal rombongan, dia menyadari ini bukan tempat tujuannya, dia tertinggal rombongan, saya harus tinggalkan tempat ini menuju tempat yang saya tuju. Mau sudah tertinggal rombongan, aduh, ini susah ini kalau mau ngejar. Itulah, pelan-pelan saja. Jelaskan jalannya ini, menjelaskan jalannya ini, nanti sampai rombongan depan itu sampai, ya nanti juga saya nyusul di belakang. Akhirnya dia pun kembali ke naik ke kudanya, namun ya tidak perlu dipacu, ya jalan santai saja, nanti kan ya sama ketemu di tempat yang sama. Ini ya, maka itu tiga level manusia pas kata hebat. Ada yang tidak luar biasa, maka dia lebih mulia daripada orang-orang salah yang tidak, yang belum pernah melakukan maksiat yang dia kerjakan. Memang ada yang ya cuma sekedar mengambil posisi sebagaimana posisinya semula. Ada yang kemudian ya tidak, ini kemudian pas kata tobat itu nyampai, ya, nanti sama-sama mati juga, sama-sama menghadap Allah, ya yang penting ya ini tobat ini maksiat patut disesali supaya Allah ridha. Lalu semuluk-muluk lah ngambil posisi yang depan-depan, ya, harus sampai bareng dengan rombongan, tidak usah muluk-muluk. Nah ini keadaan sebagian orang yang berbobat. Kemudian wa'alam dan ketahuilah dan sadarilah bahasanya Allah lebih gembira dengan tobatnya seorang hamba yang mukmin daripada seorang yang menaiki untanya, yang di unta tersebut terdapat makanan dan minuman, dia naiki di satu tanah yang tandus, tidak ada orang di sana. Lalu dia kehilangan untanya, dia cari-cari namun dia tidak jumpai. Akhirnya dia tiduran di bawah satu pohon menunggu kematian. Tiba-tiba ketika dia membuka matanya, tali kekang untanya itu ternyata telah terikat di pohon. Kata Allah biha, Allah datangkan untanya tersebut, maka dia pegangi tali tersebut dan dia mengatakan karena saking gembiranya, ya Allah engkau itu budakku dan aku Tuhanmu. Akhta'a min jidatil farahi, dia salah ngomong, dia sampai-sampai mengucapkan ucapan kekafiran karena kelewatan dalam gembira dan bahagia. Maka dan orang ini tentu tidaklah kafir karenanya. Sehingga hadis ini dalil bahwa tidak semua orang yang terjerumus dalam kekafiran dia itu kafir. Karena jika dia tidak sadar apa yang dia katakan, karena dia tidak, karena saking gembira atau karena kondisi yang lain, maka meskipun yang diucapkan dia ucapan pembatal iman, pembatal syahadat, itu tidak membatalkan iman dan syahadat. Maka orang ini mau mengatakan, ya Allah engkau Rabbku dan aku hambamu, akan tapi dia salah ucap karena sangat gembira. Karena seorang itu jika sangat gembira, dia tidak mengetahui apa yang dia katakan. Sebagaimana jika orang itu sangat marah, dia tidak mengetahui apa yang dia katakan. maka Allah ketika seorang hamba mukmin itu bertobat, Allah itu lebih gembira daripada gembiranya orang ini mendapatkan ondanya. Nas'alullah ayatuba alaina wa alaikum wa yarzuqna al-inabata ilaihi. Kami memohon kepada Allah, semoga Allah yang memberikan limpahan taubatnya dan taufik untuk bertobat kepada kita sekalian, dan Allah berikan kepada kita, menganugerahkan kepada kita inabah. Inabah itu semangat untuk kembali, semangat untuk beribadah setelah taubat. Kualitas inabah seorang itu bertingkat-tingkat. Maka jika seorang itu bertobat namun biasa-biasa saja, maka dia sekedar taubat. Namun jika seorang itu bertobat kemudian punya semangat yang luar biasa dalam kebaikan, maka itu orang yang taubat dan memiliki inabah. Kembali kepada hadis, di hadis qudsi Allah katakan, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan bisa memberikan manfaat kepadaku. Demikian juga wahai hamba-hambaku, kalian tidak bisa menimpakan bahaya kepadaku. Artinya Allah tabaraka wa ta'ala itu tidak membutuhkan hamba-hambanya. Allah tidaklah mendapatkan manfaat dengan taatnya hamba, dan Allah tidak mendapatkan bahaya dikarenakan maksiatnya hamba. Karena Allah Azza wa Jal berfirman dalam kitabnya, tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka menyembahku. Kenapa Allah perintahkan manusia dan jin menyembahnya? Ma'uridu minhum mirizkin wa ma'uridu ayyuta'imun. Bukan karena Allah membutuhkan taat mereka, karena aku tidaklah menginginkan dari mereka rezeki, tidak pula aku menginginkan mereka memberi makan padaku. Innallahu wa razzaq dzul quwwatil matin. Bahkan Allah itu adalah Zat yang Maha Pemberi, dan Dia memiliki kekuatan, pemilik kekuatan juga, dan Dia adalah Al-Matin, Zat yang kokoh dan kuat. Maka Allah Azza wa Jalla tidaklah mendapatkan manfaat dengan siapapun, dan Allah tidaklah mendapatkan madarat dengan kelakuan siapapun, karena Allah tidaklah membutuhkan makhluknya Jalla wa Ala. Hanyalah Allah ciptakan makhluknya untuk satu hikmah yang Allah inginkan, yaitu Allah ciptakan makhluknya jin dan manusia untuk beribadah kepadanya. Setelah itu Allah janjikan orang-orang yang taat mendapatkan ganjaran, Allah ancam orang yang bermaksiat dengan hukuman. Hikmatan minhu, satu hikmah dari Allah, karena Allah lah menciptakan surga dan neraka, dan Allah mengatakan likullin minkuma 'alayya mal'uha. Allah berkata pada surga dan neraka, masing-masing dari kalian berdua menjadi kewajibanku untuk memenuhinya. Maka Allah berjanji pada surga dan neraka bahasanya dua-duanya itu akan penuh. Oleh karena itu neraka tidak boleh tidak harus penuh, dan surga tidak boleh tidak harus penuh. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, walidzalika khalaqahum, karena itu Allah ciptakan mereka. Dan telah tetap firman Tuhanmu, la'amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in, sehingga akan aku penuhi neraka, aku penuhi dengan jin dan manusia seluruhnya. Namun Nabi sampaikan sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, setelah penuh neraka itu semua masuk neraka, maka ternyata neraka tetap tidak penuh, masih banyak space yang kosong, belum dihuni oleh penghuninya, padahal semua calon penghuni sudah masuk semua. Maka di hadis disebutkan, kemudian Allah meletakkan telapak kakinya di neraka, kemudian neraka sebagiannya dengan yang lain menyatu dan penuhlah neraka. Dan penghuni surga ketika semuanya telah masuk ke dalam surga, sampai-sampai penghuni surga, calon penghuni surga yang terakhir itu sudah masuk surga, akhirnya sudah tidak ada lagi yang berhak masuk surga yang belum masuk surga. Maka semua mantan-mantan alumni jahannam itu semuanya sudah keluar semua, yang dalam bahasa Nabi disebut jahannamiyun. Dan nanti setiap jahannamiyun itu ada stempel di kepalanya, di dahinya, ada stempel jahannamiyun alumni neraka. Alumni neraka itu nanti ada catnya, ada bekasnya, ada stempelnya. Stempelnya tulisannya dalam bahasa Arab jahannamiyun, terjemahnya alumni alumni neraka. Ya dan bila, semoga kita tidak termasuk di antara mereka. Ya. Ini jangan bangga dapat stempel dari Allah. Ini langsung dapat stempel dari Allah. Ini stempel mantan penghuni neraka. Nah, setelah jahanam itu semuanya masuk ke dalam neraka. Semua mantan jahanam dia masuk dalam surga. Surga itu masih ada yang kosong. Surga itu masih banyak yang kosong. Surga masih banyak yang kosong. Banyak space yang kosong nunggu. Tidak ada yang kemudian menghuninya, menempatinya. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan satu makhluk. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan satu makhluk Allah kehendaki untuk jadi penghuni space surga yang masih lengang tersebut. Itu beda penuhnya surga dengan penuhnya neraka. Artinya, idzan jika demikian, maka Allah Ta'ala tidaklah mendapatkan manfaat dari taatnya orang yang taat dan tidak mendapatkan bahaya dari maksiatnya orang yang bermaksiat. Tidak ada satupun yang bisa membahayakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mahma kana apapun yang dia lakukan. Oleh karena itu Allah katakan di kalimat setelahnya di hadis qudsi ini, seandainya semua kalian yang pertama sampai yang terakhir, baik manusia ataupun jin, semuanya adalah orang yang berhati yang takwa. Semuanya hatinya sama, yaitu hati manusia yang paling bertakwa. Mazada dalika fi mulki syai'an, itu tidaklah menambah kekuasaanku, kerajaanku sejauh pun. Semua manusia, dari yang pertama sampai yang terakhir, semuanya manusia yang bertakwa. Bahkan semuanya punya hati yang sama, yaitu hati manusia yang paling bertakwa. Sudah semua manusia itu, semua manusia dan jin hulukin semua. Manusia yang berada dalam puncak kesolehan dan takwa, semuanya demikian, kata Allah. Itu tidak menambah kekuasaanku sejauhpun. Atau anna awalal khalqi, seandainya makhluk yang pertama sampai yang terakhir dari kalangan manusia dan jin semuanya adalah insan-insan bertakwa, bahkan memiliki hati yang sama, itu hati orang yang paling bertakwa, maka itu tidaklah menambah kerajaan Allah sedikitpun, karena kerajaan adalah kerajaan Allah, bukan milik orang yang taat ataupun milik yang ambil maksiat. Demikian juga Allah Jalla wa'ala kemudian berfirman dilanjutnya hadis, wahai hambaku, seandainya yang pertama sampai yang terakhir, baik manusia ataupun jin, mereka itu bejat semua, bahkan hatinya adalah hati manusia yang paling busuk dan bejat, itu tidaklah mengurangi kekuasaanku sedikitpun. Artinya seandainya semua makhluk ciptaan Allah seluruhnya dari kalangan jin dan manusia, yang pertama sampai yang terakhir, manusia yang pertama, Adam sampai manusia yang terakhir, jin yang pertama sampai yang terakhir, seandainya semua mereka bejat, bahkan hati mereka adalah hati manusia yang paling bejat, maka itu tidak mengurangi kekuasaan Allah sedikitpun. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Az-Zumar, in takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum, jika kalian kafir, Allah tidak butuh kalian. Wala yarda li ibadihi kufra, meskipun demikian Allah tidaklah rela hambanya melakukan kekafiran dan terjerumus dalam kekafiran. Wa in tashkuru yardahu lakum, jika kalian bersyukur kepada Allah, beribadah, berterima kasih dan beribadah kepada Allah, Allah senang kepada kalian. Maka Allah Jalla wa'ala kerajaannya tidaklah berkurang karena maksiatnya ahli maksiat, dan tidak bertambah dengan taatnya orang yang taat. Huwa mulkullahi ala kulli halin, maka semuanya adalah kerajaan milik Allah apapun keadaan makhluknya. Maka tiga kalimat ini membuktikan bahasanya Allah itu zat yang maha kaya, tidak membutuhkan hambanya, dan dia adalah zat yang sempurna kekuasaannya, dan Allah tidaklah mendapatkan bahaya karena siapapun, dan tidaklah mendapatkan manfaat karena siapapun. Ru'anul ghaniyan an kulli ahadin, karena Allah tidak membutuhkan siapapun. Kemudian lanjutannya hadis, wahai hamba-hambaku, seandainya kalian yang pertama sampai yang terakhir, baik manusia ataupun jin, semuanya berdiri di satu padang yang sama, semuanya minta kepada aku, lalu kuberi setiap orang permintaannya, maka itu tidaklah mengurangi perbendaraanku, kecuali sebagaimana jarum sekedar mengurangi air lautan ketika dia dimasukkan ke dalam air lautan, kemudian diangkat lagi, kemudian diangkat. Maka kalimat ini menunjukkan luasnya kerajaan Allah Jalla wa'ala, dan Allah betul-betul tidak membutuhkan hambanya. Tabaraka wa ta'ala. Maka seandainya semua orang yang pertama sampai yang terakhir, manusia ataupun jin, semua mereka berada di tempat yang sama, semua mereka minta kepada Allah, ma tablighu nufusuhum, apa yang bisa dihayalkan oleh jiwa-jiwa mereka, maka minta ini, minta itu, minta itu dengan semua imajinasi mereka. Min ayyi mas'alatin, permohonan apapun semuanya diajukan. Wain azumat, meskipun besar-besar, semua khayalan dan imajinasi dimintakan kepada Allah. Lalu Allah berikan kepada setiap orang apa yang dia minta. Bahkan Allah, Allah berikan kepada orang yang meminta. Kemudian Allah a'taqula insanin masalah. Kemudian Allah berikan setiap orang apa yang dia minta. Bal a'tallahu kulla sa'ilin masalah. Bahkan Allah berikan setiap orang yang meminta apa yang dia minta, maka itu tidaklah mengurangi kerajaan Allah sedikit pun. Karena Allah adalah Zat yang Maha Dermawan, Wajidun Azimul Ghina, karena Allah itu wajidun, Allah itu kaya, Azimul Ghina sangat kaya dan sangat banyak pemberiannya Azza wa Jalla. Maka itu tidaklah mengurangi perbendaharaan Allah kecuali sebagaimana ada jarum dimasukkan ke dalam air lautan kemudian diambil. Maka air yang menempel di jarum itu, itulah permintaan seluruh hamba, dari manusia yang pertama sampai yang terakhir, jin pertama sampai yang jin terakhir. Itu cuma senilai air yang nempel di nempel di jarum tadi. Sedangkan perbendaharaan Allah yang belum yang lain selain apa yang diminta dan dikabulkan, nah itu lautan luas tadi. Artinya beda apa-apanya. Maka tenggelamkanlah satu jarum di lautan, kemudian lihatlah mada yang kusul bahar, apakah laut itu berkurang airnya? Tentu jawabannya ya lawangkus, ya dengan lawangkus al-bahru syai'an, lautan itu tidak berkurang secuil pun. Cuma ada satu jarum, masukkan, keluarkan, nah air laut berkurang. Semua orang sepakat air laut tidak berkurang. Adalah tidak berkurang. Permintaan semua manusia, dan itu semua maksimal imajinasi manusia, itu cuma semuanya Allah kabulkan, itu cuma sebagaimana nanti air yang nempel di jarum tadi. Maka jarum itu tidaklah mengambil dari air lautan sedikit pun yang mungkin untuk dijadikan berbagai perbandingan, untuk kemudian dibuat persentase, itu tidak bisa. Air tadi ini berapa persennya air lautan, itu tidak bisa, karena cuma 0,0000 tak terhingga, tak terhingga 1%. Nah, kalau demikian, apakah ini bisa dibuat persentase? Apa yang bisa diambil oleh jarum? Jawabannya tidak bisa dibuat persentase. Yunsab, tidak bisa dibuat nisbah. Yumkin ayunsab ilaihi, yang mungkin dibuat nisbah, dibuat persentase. Tidak ada yang bisa dibuat nisbah dan persentase. Dan hal tersebut karena Allah adalah Zat yang luas kekayaannya dan Maha Dermawan, Majid dan Maha Mulia, Karim Maha Pemurah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah katakan dalam berikut selanjutnya, wahai hamba-hambaku, inilah amalmu yang aku catat untuk kalian, kemudian aku akan balas. Wa makna inna ma hiya a'malukum ay anna sya'nukum luhu, bahasanya keadaan itu seluruhnya seorang itu tergantung dengan amalnya. Allah cuma mencatat amal manusia, kemudian nanti pada hari kiamat Allah akan balas, Allah akan berikan balasan untuk amal-amal tersebut. Maka siapa melakukan kebaikan meskipun cuma seberat darah, yaitu sesuatu yang sangat kecil, maka dia akan melihat dampaknya. Dan siapa melakukan kejelekan dan dia belum bertobat sampai akhir hayatnya dengan tobat dan nasihat, maka dia akan melihat dampaknya. Ataupun jika dia telah bertobat, maka orang betul-betul bertobat seakan-akan tidak pernah melakukan maksiat tersebut. Nah, setelah kemudian Allah berikan balasan siapa yang mendapatkan kebaikan, maka adalah dia memuji Allah. Dan balasan yang mendapatkan balasan bukan kebaikan dan nikmat, maka janganlah dia salahkan kecuali dirinya sendiri. Karena dialah yang salah, dialah yang menghalangi dirinya untuk melakukan kebaikan. Adapun jika dia mendapatkan kebaikan, maka adalah dia memuji Allah, karena Allah lah yang manna alaih, memberikan nikmat di awal dan di akhirnya. Allah lah yang memberikan nikmat kepadanya dengan bila amal, dengan Allah berikan taufik untuk beramal. Kemudian Allah memberikan karunia kepadanya yang kedua dengan memberikan balasan yang sempurna. Siapa yang datang dengan melakukan amal kebajikan, untuknya minimal 10 kali lipatnya. Dan siapa yang melakukan kejelekan, maka dia tidaklah dibalas kecuali yang semisal dengannya. Nah, oleh karena itu maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala mengatakan, wailun, celaka liman tahlubu wahadatuhu asyaratahu. Maka sungguh celaka orang yang satuannya yaitu deret hitungnya ternyata mengalahkan kelipatan sepuluhnya. Ya, karena amal kebajikan minimal balas 10 kali lipat. Amal kejelekan 1 maka tercatat 1. Maka kejelekan 1 tambah 1 tambah lagi 1 kemudian jadi 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Maka deretnya deret hitung. Adapun amal kebajikan, deretnya adalah kelipatan 10. 10 tambah lagi 1, 10 lagi minimal 10, 20, 30, 100, 110, 120 dan seterusnya. Maka sampai yang lebih berat itu amal kejelekannya. Ini di dunia ngeband saja ini kerjaannya. Maka sampai kemudian deret hitung itu kalah dengan kelipatan 10. Kesimpulan, maka hadis ini adalah hadis yang agung. Para ulama membahasnya dengan mensyarahnya, mengambil faedah dan hukum darinya. Dan di antara ulama yang memiliki tulisan khusus membahas hadis ini adalah Syaikhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala. Beliau mensyarah dan menjelaskan hadis ini dalam satu buku tersendiri. Maka jadi kewajiban setiap orang untuk merenungkan hadis ini dan merenungkannya, terutama kalimat yang terakhir, yaitu seorang itu akan dibalas sesuai dengan amalnya. Jika dia beramal kebajikan, dapat balasan kebajikan yaitu nikmat. Jika melakukan amal kejelekan, dia akan dapat kejelekan yaitu azab. Dan inilah sebab penulis atau Imam Nawawi meletakkan hadis ini di bab mujahadah. Ya, apa sebabnya? Kalimat yang terakhir. Kalimat yang terakhir. Bahasanya seorang itu tergantung amalnya. Oleh karena itu, jika orang itu menyadari kalimat yang terakhir yang ada di hadis ini, maka sepatutnya seyogianya dia melawan dirinya sendiri. Kemudian dia melakukan berbagai macam kebaikan sehingga dia mendapatkan apa yang ada di sisi Allah, khairan lebih baik, wa'a'bama dan lebih besar, ajaran ganjarannya. Wallahul muwaffiq. Demikian yang kita baca sebentar malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.